Perdana Rekord Surabaya New RGS. Janji tapi mapa dengkutin sini serti kesampe hati aja kesampe kamimpe sini serti kesampe hati mapu Perdana Rekord Surabaya New RGS. Selvi, Mas Andi, goyang dong. Asik. Jauh, ada. Surabaya. Teti tarona pakun ebekie pokok penitika tak pernah pusing kuleman tengro benang roong karisna jika tadi lantara opama bule malam purnama rasana tak lengkap tak ada bintang padana bulan mon tanpa tika oh dirasa korang Surabaya. YRGS Mas Andi. Aula Kristi. Bisa apa lombeng suasana duka percaja ketika kala bembule pada bisa materose pada nakala bentase sorot pasang doa engan bule minta ketika le terus sayang dekena mon penenta kota opter cel sampe yang mae apoi mo ke terus pada sapper sampe pagi ngempen kompoi dulu ale bine kentong anak Perdana Rekod Surabaya. Mas Andi. Ola Kristi. Yer guys. Tresna na cebobo Mas Andi. Luciana Jelita. Perdana Rekod Surabaya. URGS. Hati bunga bila menteng robanya. Terima kasih.